Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa TV 9 kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Tidak ada suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya kecuali kewajiban itu datang untuk hambanya saja. Tidaklah Allah memulai kewajiban itu atau perkara tersebut dari dirinya kecuali satu hal daripada ibadah, yaitu solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita solat, Allah enggak solat. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah enggak ngeluarin zakat. Allah memerintahkan kepada kita haji, Allah enggak haji. Tapi Allah memerintahkan kita solawat kepada Nabi-Nya Muhammad memulai dari dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa dan memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang yang beriman, solawat dan salamlah kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Subhanallah, begitu mulia ibadah solawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pahalanya pun, barang siapa yang solawat sekali akan dibalas salat oleh balas rahmat 10 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 10 dibalas 100 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 100, 1000, yang 1000, insyaAllah jasadnya diharamkan disentuh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka solawat yang walaupun ibadah itu mudah dilakukan tapi mempunyai suatu pahala dan keuntungan yang besar. Maka itu Nabi Muhammad SAW ketika melihat besarnya keuntungan orang bersolawat, beliau berkata, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kikir, bakhil, pelit, orang yang apabila namaku disebut tapi tidak serentak untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Modalnya sedikit, untungnya besar, tapi enggak mau. Maka ini adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Perbanyaklah solawat, dan tidak ada batasan bagi kita dalam bersolawat. Solawatlah yang banyak, karena enggak ada riwayat. Karena kebanyakan solawat, seseorang itu jadi sengsara. Enggak ada riwayat, orang itu kebanyakan solawat, hingga overdosis, mati su'ul khatimah. Enggak ada riwayat. Yang ada riwayat adalah orang yang kurang solawat, dikatakan kikir oleh Nabi besar Muhammad. Pelit bagi orang yang nama Nabi Muhammad disebut tidak serentak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Perbanyaklah solawat, wahai orang-orang yang dermawan. Perbanyaklah solawat, wahai orang-orang yang sosial. Perbanyaklah solawat agar engkau mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Semoga solawat dan salam selalu dilimpahkan oleh Allah untuk Nabi kita, junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.